الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tawhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Hakim Usul Tafsir Al-Mufassir Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan beliau rahimahullah ta'ala, qawluhu walakin haddathana, akan tetapi haddathana Ibnu Abbasin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjutan dari hadis atau kisah tentang Husain bersama Sa'id ibn Jubair rahimahumullah. Dikatakan walakin haddatsana Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anauqat uridat alayya al-umam, kata Sa'id bin Jubair, akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, uridat 'alayya al-umam, ditampakkan padaku umat-umat, fa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahtu, maka aku melihat seorang nabi dan bersamanya beberapa orang saja, wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, dan seorang nabi dan bersamanya satu orang dan dua orang, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan aku melihat seorang nabi dan tidak ada bersamanya seseorang. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, walakin haddasana al-qa'il Sa'id ibn Jubair, yang berbicara di sini adalah Sa'id bin Jubair. Ini Sa'id bin Jubair mengingatkan kepada Husain bahwasanya ada sebuah hadis yang lain yang menjelaskan tentang ruqyah. Ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang ruqyah. Kemudian qauluhu uridat 'alayyal umam, telah ditampakkan padaku umat-umat, al-'arif laha Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi di dalam mimpi umamur rusul, yang dimaksud adalah umat-umatnya para rasul. Jadi ditampakkan di sini umat-umat dari para rasul. Qawluhu warrahtu, adapun kalimat arrahtu adalah minat salasah ila tis'ah, yaitu bilangan dari 3 sampai 9, dinamakan dengan rahtu, yaitu bilangan yang berjumlah 3 sampai 9. Qala wa qawluhu wan-nabiyyu wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan, Nabi SAW juga mengatakan, dan aku melihat seorang nabi. Maka di sini di mansub wan-nabiyya, karena ataf kepada ra'aitu fa ra'aitu nabiyya. Nah, dan aku juga melihat seorang nabi, wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan, yang bersamanya hanya satu orang atau dua orang. Satu orang atau dua orang. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-zahir, yang zahirnya dari hadis ini, anal waw bimakna aw, bahwa huruf waw pada hadis ini maknanya adalah aw, maknanya adalah aw atau. Dan demikian sering terjadi dalam lugha Arabiyah, sebuah huruf itu mutadhamminun lima'nan akhar, sebuah huruf dia bisa mengandung makna yang lain, dia bisa mengandung makna yang lain. Ai maksudnya di sini wa ma'ahu rajulu wa rajula au rajulani, maksudnya adalah bersama nabi tersebut satu orang atau dua orang. Begitu. Kenapa demikian? Li'annahu law kana ma'ahu rajul wa rajulan. Kalau seandainya kita artikan waw di situ adalah dan, ya, karena kita mengenal waw itu dan, ya, gitu ya. Kalau seandainya bersama nabi itu satu orang dan dua orang, sara yughni an yaqula wa ma'ahu thalasah. Maka cukup nabi mengatakan nabi itu bersamanya tiga orang. Begitu kan? Kenapa disebut satu orang dan dua orang? Kenapa tidak sebut saja aku melihat seorang nabi bersamanya tiga orang? Langsung begitu kan? Tapi di sini dikatakan satu orang dan dua orang. Sehingga ada kemungkinan yang zahir kata Syekh Al-Utsaimin, waw di sini adalah bimakna aw. Begitu. Ya. Nah, demikian. Sama seperti apa? Sama seperti ila. Ila bisa bermakna apa? Ma'a. Ila mutadhamminun makna ma'a. Seperti dalam masalah wudu. Ya. Ilal mirfaqaini, sampai kepada sikut. Ya. Sampai pada sikut kita. Maka apa maksudnya ila di sini apa? Ma'a, bersama. Jadi kita mencuci tangan kita bersama dengan mencuci sikut. Nah, yang demikian banyak dalam bahasa Arabiah, yang demikian banyak sebuah huruf mutadhamminun ma'nan akhar. Dia memiliki makna, mengandung makna yang lainnya. Baik. Lakinal ma'na, lakinal ma'na, akan tetapi maknanya wan nabiyya wa ma'ahu rajul, wan nabiyya sani wa ma'ahu rajulani. Lewati. Nah, benar. Akan tetapi maknanya di sini, beliau melihat seorang nabi yang bersamanya ada satu orang, dan melihat seorang nabi yang bersamanya dua orang. Nah, berarti di sini maksudnya apa? Beliau melihat ada seorang nabi yang bersamanya ada satu orang saja bersamanya, dan atau melihat seorang nabi yang bersamanya hanya dua orang saja pengikutnya. Nah, qala qawluhu wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan aku melihat seorang nabi dan tidak ada bersamanya satu orang pun. Maksudnya ayat yub'as wa la yakunu ma'ahu ahad, nabi ini diutus tetapi tidak memiliki satu orang pun pengikut. Lakin yab'atsuhullahu liiqamatil hujjah. Kemudian kenapa kok nabi itu diutus kalaupun tidak ada pengikutnya? Dikatakan rasul nabi tersebut diutus, tetap diutus oleh Allah tabaraka wa taala liiqamatil hujjah, adalah untuk menegakkan hujjah. Fa idza qamatil hujjah hina idin ya'dzurullahu min al-khalq, apabila setelah tegak hujjah di kala itu, maka Allah subhanahu wa taala memberikan udzur kepada makhluk. Wa yuqimu alaihimul hujjah, dan ditegakkan kepada mereka hujjah. Nah, ini artinya Allah tabaraka wa ta'ala tetap mengutus seorang nabi walaupun nabi itu tidak memiliki pengikut sebagai bentuk iqamatul hujjah. Nah, ditegakkannya hujjah. Maka dikatakan dalam hadis kelanjutan hadis ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idrufi Ali sawadun azim." Ternyata diperlihatkan kepadaku sawadun azim, sekelompok yang besar. Fadhanantu annahum ummati. Maka aku mengira bahwasanya mereka adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, "Hada Musa wa qaumuhu." Ini adalah Musa dan kaumnya. Fanadhartu, kemudian aku juga melihat, faida sawadun azim, ternyata di sana ada sekelompok besar juga. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadihi ummatuk, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wal 'adab, dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Baik. Kata Syekh Nusaim rahimahullah ta'ala, idrufi Ali, ketika ternyata idrufi Ali, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku. Kata Syekh Nusaim, hada ala takdir mahluf. Kalimat ini dibawakan berdasarkan sesuatu yang mahdhuf. Maksudnya ay bainama ana kadzalika idrufi ali. Ketika aku seperti itu, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku. Ini maksudnya daripada kalimat idrufi ali. Karena kalimat ini tidak mungkin tiba-tiba langsung disebutkan demikian. Karena kalimat id, maka ini adalah dibawakan untuk mengingatkan kalimat yang sudah dijelaskan. Nah, qauluhu sawadun azim, yang dimaksud dengan sawadun azim, al-murad bisawad huna al-zahir annahu al-ashras. Yang dimaksud dengan sawad di sini, yang zahir adalah ashkhas, sekelompok manusia. Walihada yuqal, oleh karena yang di sini dikatakan, ma ra'aitu sawadahu, aku tidak pernah melihat sawadnya, belangnya, hitamnya. Ay syakhsahu, maksudnya apa? Sosoknya. Yeah. Nah, jadi ketika seseorang itu mengatakan tentang sosok seseorang, terkadang dikatakan ma ra'aitu sawadahu, aku tidak melihat sawadnya, aku tidak melihat sosoknya. Demikian ay ashkhasan azima, maksudnya adalah sekumpulan sosok manusia yang banyak. Kanu min kasratihim sawadan, karena begitu banyaknya mereka sehingga menjadi sawad, menjadi hitam. Nah, qaulu fadhalantu annahum ummati, maka aku mengira bahwasanya mereka adalah umatku. Kenapa? Li'anal anbiya uridu alaihi bi umamihim, dikarenakan para nabi akan ditampakkan umat-umat mereka. Fadhanna hadha sawad ummatuhu, maka nabi mengira bahwasanya sekumpulan manusia ini adalah umatnya alaihi salatu wassalam. Demikian. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaum, ini adalah Musa dan kaumnya. Wa hada yadullu ala kasrati atba'i Musa alaihi salam wa qaumu wa qaumihi alladina ursila ilaihim, maka ini menunjukkan bahwasanya betapa banyaknya pengikut Musa alaihi salatu wasalam dan kaumnya yang mana Nabi Musa diutus kepada mereka. Enam. Demikian ikhwati a'azani wa sallallahu tentang sepenggalan daripada hadis ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahi tabarak wa ta'ala. Aku luqaw lihada sallallahu alaikum wa lisa'al muslimin wal muslimat muslimin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين فضله ويقوم الله